Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. إن شاء الله malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita masih dalam bab yang ke-19 dari Kitabul Iman, bab Idza lam yakunil Islam al-haqiqah. Bab apabila Islam tidak di atas hakikatnya. وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ أَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتَلِ. Dan Islam hanya sebatas menyerahkan diri saja atau takut dari pembunuhan. Telah kita sebutkan ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. نعم. قالت الأعراب آمنا كن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ad-din inda Allah al-Islam, wa qala ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-Islam deena fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. نعم. Telah kita jelaskan perbedaan antara Islam dan iman. Islam dan iman ini merupakan dua kata yang apabila disebutkan kedua-duanya dalam suatu kalimat, baik itu dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya berbeda. Islam menunjukkan amalan-amalan zahir, sementara Islam menunjukkan amalan zahir, sementara iman menunjukkan amalan-amalan batin. Nah, tapi ketika disebutkan hanya Islam saja atau hanya iman saja dalam suatu ayat atau suatu hadis, maka maknanya saling mencakup satu dengan yang lainnya. Disebutkan Islam, masuk di dalamnya iman. Disebutkan iman, masuk di dalamnya Islam. Sehingga para ulama menyebutkan Islam dengan iman ini, إِذَا اجْتَمَعَ إِفْتَرَقَ وَإِذَا افْتَرَقَ اجْتَمَعَ. إِذَا اجْتَمَعَ, apabila bersatu, ya, berkumpul kedua-duanya, إِفْتَرَقَ, maknanya berbeda. Ya. وَإِذَا افْتَرَقَ, dan apabila berpisah, disebutkan hanya Islam saja, disebutkan hanya iman saja, اجْتَمَعَ, maknanya bersatu. Ya. Saling mencakup satu dengan yang lainnya. Nah, seperti kita contohkan, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah suatu kefasikan. Ya, masuk di dalamnya mencela seorang mukmin. Ya, membunuhnya adalah suatu kekafiran. Nah, atau disebutkan hanya iman saja. Dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Diwajibkan juga bagi orang-orang Muslim. Ya. Sehingga kalimat Islam dengan iman ini seperti hanya kalimat fakir dengan miskin. Ya. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila berkumpul dalam suatu ayat ataupun hadis disebutkan kedua-duanya, maknanya berbeda. Nah, orang fakir keadaannya lebih parah daripada orang miskin. Ya. Tapi ketika berpisah, nah, disebutkan hanya fakir saja atau hanya miskin saja, saling mencakup satu dengan yang lainnya. Nah, ya, it'amul masakin, memberi makan orang-orang miskin, masuk di dalamnya memberi makan orang-orang fakir. Nah, disebutkan fakir saja, masuk juga di dalamnya adalah orang-orang miskin. Nah, dan telah kita bacakan juga ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah Islam. Nah, ya. Begitu juga Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima darinya. Dan dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Nah, kalau kita lihat secara bahasa, makna Islam itu, asal katanya, aslama yuslimu islaman. Ya. Yang artinya, menyerahkan diri. Nah, tentu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kalau menyerahkan dirinya kepada hawa nafsunya, menyerahkan dirinya kepada akalnya, ini bukanlah Islam. Nah, Islam menyerahkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan, Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bita'a wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, Islam yaitu menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Nah, wal-inqiyadu lahu bita'a, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya. Wal-bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku atau penyeru kesyirikan. Ini makna Islam. Nah, ya. Di antaranya mencakup tiga hal tadi. Ya. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya. Kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan para penyeru kesyirikan. Nah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan hadis yang berkaitan dengan bab ini. Haddatsana Abu Yaman, menceritakan kepada kami Abu Yaman. Siapa? Abu Yaman, Hakam ibnu Nafi', Siqah. Qala akhbarana Su'aib an Az-Zuhri. Beliau mengatakan, mengkhabarkan kepada kami Su'aib dari Zuhri ibnu Shihab. Nah, qala akhbarana Amir ibnu Sa'd bin Abi Waqqas. Menceritakan kepada kami Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas. An Sa'd radhiyallahu anhu, dari Sa'd. Sa'd bin Abi Waqqas. Nah, ya, salah seorang sahabat Nabi SAW yang dijanjikan masuk surga di antara al-asharah al-mubasyyaruna bil jannah, 10 sahabat yang diberitakan kabar gembira dengan surga, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, termasuk as-sabiqun al-awwalun, di antara sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Nah, bahkan berkenaan dengan kisah yang menakjubkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, apalagi kepada ibunya. Nah, orang yang sangat sayang kepada ibunya. Tapi tatkala keimanan menetap dalam hatinya, nah, beliau lebih mencintai keimanan dibandingkan ibunya. Nah, yang ketika itu ibunya masih dalam keadaan kafir, memaksanya untuk kembali kepada agamanya terdahulu dan meninggalkan Islam. Bahkan sampai ibunya mengancam akan bunuh diri kalau seandainya Sa'ad tidak kembali kepada agama nenek moyangnya. Nah, sampai ibunya mengancam tidak akan makan, sampai mati. Nah, supaya orang-orang memandang Sa'ad ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap kokoh dalam agamanya, dalam Islamnya. Bahkan dia mengatakan kalau seandainya ibu memiliki 100 nyawa, kemudian keluar satu persatu, aku tidak akan keluar dari agama Islam ini. Oh, biar dalam mana. Nah, sampai turun ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua memaksa supaya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang tidak ada pengetahuannya padanya, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan tetaplah engkau berbuat baik kepada keduanya di dunia. Pergauli mereka berdua di dunia dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Nah, ini menunjukkan kekokohan beliau di atas Islam. Walaupun ibunya mengancam demikian, tapi beliau tetap kokoh di atas Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهبا وسعد جالس. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah atau harta kepada sekelompok orang. Rahtan ini antara 3 sampai 9. Nah, sebagaimana dikatakan 3 sampai 10. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta kepada beberapa orang. Wa Sa'adun jalisun. Dalam keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu sedang duduk. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabahum ilayya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan seseorang tidak diberikan harta, padahal orang itu adalah orang yang paling berkesan. Padaku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Rasulullah SAW memberikan beberapa orang tadi, tapi Rasulullah SAW tidak memberikan kepada seorang yang dianggap oleh Sa'ad orang yang paling berkesan padanya dibandingkan dengan orang-orang yang diberikan harta oleh Nabi SAW. Di dalam riwayat yang lain disebutkan namanya Ju'ail. Nah, orang tersebut. Fakultu ya Rasulullah, ma laka an fulan? Fawallahi inni la'arahu mu'minan. Aku berkata, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah, ya, kenapa dengan si fulan? Kenapa si fulan itu tidak diberikan harta, tidak diberikan hadiah? Demi Allah, sungguh aku memandangnya dia sebagai seorang mukmin. Ya. Faqala au musliman, Rasul mengatakan, atau dia seorang muslim. Nah, akan kita bahas nanti. Ya, ketika Sa'ad mengatakan mukmin, Rasul mengatakan, ataukah dia muslim? Nah, fasakattu qalilan summa ghalabani ma'a'lamu minhu fa'udtu lima qalati. Kemudian aku terdiam sejenak. Ya. Kemudian aku terdorong untuk memastikan apa yang aku ketahui dari orang tersebut. Ya. Jika menurut pandangan Sa'ad, dia orang mukmin. Nah, kenapa enggak diberi harta tersebut? Ya. Fa'udtu lima qalati, maka aku pun mengulangi pertanyaanku. Faqultu ma laka an fulan, fa wallahi inni la arahu mu'minan. Aku berkata, wahai Rasulullah, kenapa dengan si fulan ini? Ya, kenapa engkau tidak memberikan harta atau hadiah kepada si fulan? Demi Allah, aku memandang orang itu seorang mukmin. Wa qala au musliman? Rasulullah kembali mengatakan, adakah dia seorang muslim? Nah, wasakattu qalilan, kemudian aku pun terdiam. Kata Sa'ad. Summa ghalabani ma'a'lamu minhu fa'udtu lima qalati. Ya, kemudian aku terdorong untuk memastikan apa yang aku ketahui. Dikatakan yang diketahui oleh Sa'ad, orang ini orang mukmin. Nah, ya. Bahkan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang diberikan hadiah atau harta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mengulangi pertanyaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya, mengulangi jawabannya seperti yang disebutkan pada jawaban yang pertanyaan yang pertama. Nah, summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, inni la'u'tir rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu." Wahai Sa'ad, sungguh aku memberikan harta kepada seseorang, padahal selain orang ini atau yang lainnya lebih aku cintai darinya. Yeah. Apa alasannya? Khasiatan ayyakubbahu Allahu finnar. Yeah. Dikarenakan aku khawatir Allah subhanahu wa ta'ala mencampakkan orang itu di dalam neraka. Nah, maksudnya, ya, orang yang disebutkan oleh Sa'ad itu keadaannya lebih baik daripada orang-orang yang diberi harta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Atau bisa jadi lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan keislaman yang ada pada dirinya. Ya, tapi Rasulullah SAW lebih mendahulukan memberikan harta ya, kepada orang-orang tersebut, bukan kepada orang yang disebutkan oleh Sa'ad, dikarenakan orang-orang tadi baru masuk Islam. Nah, Rasul berusaha untuk menta'lif, melunakkan hati mereka, mengokohkan hati mereka. Ya, sehingga Rasulullah memberikan harta kepada mereka. Padahal kata Nabi SAW, aku memberikan harta kepada seorang padahal yang lainnya lebih aku cintai. Tapi aku melakukan hal itu khawatir. Ya, Allah mencampakkan orang tersebut ke dalam neraka. Ya, khawatir kalau mereka tidak diberikan harta. Nah, mereka murtad. Ya. Kemudian dengan sebab ini mereka masuk ke dalam neraka. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta kepada sekelompok orang. Ya. Saat ketika itu menyaksikan. Bahkan sebutkan beliau sedang duduk ketika itu. Melihat Nabi SAW ya, memberikan harta kepada sekelompok orang. Tapi ada satu orang. Ya, di mana orang ini tidak diberikan oleh Nabi SAW harta ketika itu. Ya. Padahal menurut Sa'ad, orang ini orang yang paling berkesan. Ya. Dibandingkan dengan sekelompok orang diberikan harta tersebut. Atau orang ini kalau dilihat dari keislamannya lebih kokoh dibandingkan sekelompok orang yang diberikan harta tersebut. Nah, sehingga dia pun menanyakan kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kenapa sih fulan ini tidak diberikan harta? Demi Allah, aku memandangnya dia sebagai seorang mukmin. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ataukah dia muslim? Nah, ya. Di sini ucapan Nabi SAW disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين. Nabi SAW membimbing Sa'ad bin Abi Waqqas kepada dua perkara. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, i'lamuhu bil hikmah fi i'ta'i ula'ika wa hirman ju'ail ma'a kaunihi ahabba ilaihi mimman a'ta'. Rasulullah menjelaskan hikmah memberikan harta kepada sekelompok orang tersebut dan tidak memberikannya kepada Ju'ail. Ya. Padahal Ju'ail ini lebih dicintai oleh Nabi SAW dibandingkan sekelompok orang yang diberikan harta tersebut. Nah, apa hikmahnya? Ya. Hikmahnya, لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إِعْطَاءَ الْمُعَلَّفِ lam yu'min irtidaduhu fayakunu min ahli nar. Dikarenakan ya, kalau tidak diberikan harta tersebut kepada para mu'allaf, dikatakan sekelompok orang tadi kaum mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, ya, kalau seandainya tidak diberikan harta kepada mereka untuk mengokohkan keimanan mereka, khawatir mereka murtad. Ya. Sehingga dengan kemurtadan ini Allah Subhanahu wa taala mencampakkannya di neraka. Nah, ini adalah hikmahnya. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Inni la'utir rajula wa ghayru ahabu ilayya minhu khasyatan ay yakubbahu finnar." Nah, sungguh aku memberikan harta kepada seorang padahal ada yang lain yang lebih aku cintai. Tapi aku melakukannya khawatir. Ya, Allah mencampakkan orang tersebut ke dalam neraka. Nah, khawatir. Kalau para mu'allaf ini, orang-orang yang baru masuk Islam, dan diberikan harta, mereka ya, akan murtad. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian orang itu, nah, ada yang bisa dikokohkan keimanannya dengan harta. Ya, sebagian muslim, ada yang lemah keimanannya, fakir dari sisi keimanannya, pun juga fakir dari sisi hartanya. Ya. Orang semacam ini biasanya ya, mudah untuk dipalingkan dari agama yang benar. Nah, bahkan ya, orang semacam ini mudah untuk dimurtadkan. Nah, ketika ada misalkan ya kaum Nasrani ya ataupun selain Islam ya, yang menjanjikan harta kepada mereka, nah tapi dengan syarat mereka murtad dari agama Islam, banyak di antara mereka yang terpengaruh ya, lebih memilih harta dibandingkan Islam ya, mengorbankan agamanya, ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunya. menjual agamanya hanya untuk mendapatkan dunia. Ya. Baiknya semacam ini. Nah, orang yang fakir hartanya, begitupun fakir agamanya. Ya. Lemah hartanya, lemah keimanannya. Ini mudah digoyahkan, mudah terpengaruh, ya, bahkan mudah murtad disebutkan tadi. Nah, banyak kasus-kasus, ya, bahkan bukan hanya satu orang, dua orang, kadang-kadang sekampung menjadi murtad. Ya. Nah, dikatakan tadi, sudah lemah agamanya, ekonominya pun lemah. Ya. Nah, sehingga dengan harta tersebut, ya, mereka mudah digoyahkan dari Islam. Sehingga Nabi SAW pun, ya, dengan tujuan tadi mengokohkan keislaman mereka, supaya mereka kokoh di atas Islam. Ya, Rasulullah memberikan harta, ya, kepada mereka. Nah, untuk mengokohkan keislaman mereka. Ya. Sini pun di antara strategi dakwah Nabi SAW. Nah, untuk mengokohkan orang-orang yang lemah keimanannya, bisa dengan apa? Dengan harta. Ya. Dikatakan, ya, yang namanya jihad. Nah, selain dengan bisayf wassinan, ya, dengan pedang, dengan tombak, atau bilisan, dengan lisan, termasuk juga jihad dengan apa? Dengan harta. Nah, ya. Dan diantaranya tadi, memberikan harta untuk mengokohkan, ya, orang-orang yang masih lemah keimanannya. Ya. Bahkan termasuk diantara mustahik zakat, yaitu al-mu'allaf qulubuhum. Orang-orang yang sedang dilunakkan hati mereka. Di antaranya orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang yang lemah keimanannya. Maka bisa dikuatkan keimanannya dengan diberikan harta zakat. Nah, barakallahu fikum. Ini hikmah yang pertama. Kenapa Nabi SAW, ya, memberikan kepada yang lainnya, sementara orang ini tidak diberikan. Sanihima, yang kedua, irsaduhu ila tawakuf anis sanai bil amri bil batin duna sanai bil amri zahir. Ya, bimbingan Nabi SAW kepada Sa'ad untuk tidak memuji, ya, pada perkara yang sifatnya batin, tidak terlihat, ya, dibandingkan memuji pada perkara yang sifatnya zahir. Ya. Ketika Sa'ad mengatakan, sungguh aku memandang dia sebagai seorang mukmin. Kata Nabi, au musliman, ataukah dia muslim? Ya. Nah, kenapa kita jelaskan tadi, kalau iman ini berkaitan dengan apa? Perkara-perkara yang batin. Nah, ya, sementara muslim atau Islam berkaitan dengan perkara-perkara yang zahir. Ya. Sehingga ketika Nabi SAW ditanya, ahbirni anil Islam, Rasulullah mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima salah wa tutia zaka wa tasuma Ramadan wa tahujja bayt Allahil haram. Nah, disebutkan amalan-amalan yang zahir. Ya. Islam, engkau bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah. Tadi ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman, fa'akhbirni anil iman, Rasulullah mengatakan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Ya, iman, yaitu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, ya, beriman kepada hari akhir. Ya, beriman kepada takdir. Nah, yang baik atau yang jeleknya. Berkaitan dengan amalan-amalan batin. Nah, ya. Sehingga Nabi SAW membimbing Sa'ad untuk tidak memuji pada perkara yang sifatnya batin, bukan pada perkara yang sifatnya zahir. Nah, ya, sebagaimana kita sebutkan ayat yang sebelumnya, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui mereka mengatakan kami beriman. Ya, kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalian belum dinyatakan beriman, akan tapi ucapkanlah kami berislam. Ya. Nah, wala ma yadkhulu al-iman fi qulubikum, keimanan belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Ya. Nah, kenapa dikatakan mereka baru melakukan perkara-perkara yang sifatnya zahir. Ya. Nah. Ini diantara penjelasan para ulama kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat tadi ketika saat mengatakan demi Allah aku memandang dia sebagai seorang mukmin. Kata Rasulullah, "Au musliman?" Ataukah dia seorang muslim? Nah, ya, sekali lagi ini merupakan bimbingan Nabi supaya tidak memuji seorang pada perkara yang batin. Ya, nah, ya, kalau kita boleh memuji seorang, puji dengan perkara yang zahir. Ya, dia zahirnya sebagai seorang muslim, melakukan konsekuensi-konsekuensi keislaman, hukumi sebagai muslim. Ya, zahirnya dia baik. Nah, maka hukumi sebagai orang yang baik. Ya, selama tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia itu orang yang jahat, orang yang jelek. Nah, ya. Adapun dalam masalah batin, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang misalkan memberi ya, hadiah atau apa kepada kita dan zahirnya orang ini baik, ya, hukumi baik. Nah, jangan sampai kita ya bersu'udzon. Nah, ketika seorang berbuat baik kepada kita, kita bersu'udzon, jangan-jangan hatinya jelek. Jangan-jangan hatinya tidak ikhlas dan lain sebagainya. Ya, ini urusan hati, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ketika seorang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hukumnya sebagai muslim selama tidak melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman. Ya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa dia hanya mengucapkan saja, hatinya tidak ikhlas mengucapkannya. Nah, ya. Kata Rasulullah SAW, wa hisabuhum 'ala Allah. Hisab mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Urusan hati mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Ini di dunia, dalam kita bermuamalah kepada yang lainnya, maka bermuamalah dengan melihat zahirnya. Zahirnya baik, hukumnya baik. Ya. Yang saya menerawang batinnya, wah ini batinnya bagaimana ini? Ya, enggak bisa. Itu bukan perkara yang kita mampu. Nah, ya. Nah, itu memberat-beratkan diri saja. Kalau zahirnya baik, kita hukumnya baik. Nah, zahirnya jelek, kita hukumnya jelek. Ya. Ada masalah hati, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan di akhirat nanti. Ya, kalau di akhirat nanti yang menjadi patokan itu amalan-amalan batin akan terungkap. Ya. Wa husila ma fis sudur. Nah, akan dibongkar apa yang ada dalam dada-dada manusia. Nah, adapun di dunia, ya, ketika seorang bermuamalah dengan yang lainnya, hukumi dengan zahirnya. Ini merupakan prinsip Islam. Ya, hukumi zahirnya. Ya, apa hatinya begini? Tahu enggak hatinya? Ya. Nah, kita tidak diperintahkan untuk mengetahui isi hati orang lain. Ya. Nah, bahkan kalau dia berusaha untuk mengetahui isi hati orang lain, ini perkara yang tidak mampu. Ya, Allah yang hanya mengetahuinya. Ya, sehingga ketika Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu dalam peperangan, ya, hendak menebaskan pedangnya kepada seseorang musuh yang ketika itu berada di barisan orang-orang musyrik, musuh ini mengatakan la ilaha illallah. Ya. Tapi Usama bin Zaid beranggapan orang ini tidak ikhlas dalam hatinya. Orang ini hanya meminta perlindungan saja. Orang ini hanya takut dibunuh saja. Ya. Sehingga Usama bin Zaid ketika itu menebaskan pedangnya kepada orang tersebut. Nah, sampai berita ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dipanggil Sa'ad, dipanggil Usama bin Zaid. Nah, ya. Dan ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaifa tasna'u bila ilaha illa yawmal qiyamah. Apa yang akan kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah di hari kiamat nanti? Ya. Sa'ad mengatakan, orang ini hanya minta perlindungan saja, hanya ingin selamat saja, sehingga mengucapkan la ilaha illallah. Apa ucapan Rasulullah? Afala saqaqta an qalbi? Tidakkah engkau membelah hatinya, membelah dadanya, kemudian melihat isi hatinya? Ya, sehingga engkau tahu. Nah, sebab dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya perkara hati ini kita tidak mampu untuk mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, sehingga hukumi dengan zahirnya. Ya, ini termasuk dalam prinsip-prinsip Islam. Ya, seorang berbuat baik kepada kita, ya hukumi zahirnya dia baik. Nah, ya, ataupun hatinya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali kalau ada tanda-tanda, alamat-alamat, ya, yang menunjukkan jelek niatan-niatannya. Nah, ya, boleh kita mencurigainya. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu, ya, hukumi zahirnya. Ya. Sehingga terhindar dari sifat su'udzon. Nah, ya. Dikatakan kalau orang sudah su'udzon, ini bisa berakibat pada kesalahan yang berikutnya. Nah, ya, yaitu memata-matai. Kalau sudah terjatuh pada sifat ini, akan terjatuh kepada sifat jelek yang berikutnya lagi, yaitu ghibah. Nah, membicarakan kejelekan orang lain. Ya. Nah. Kalau mengatakan inna ba'dadan ism wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'da. Sebutkan tiga dosa ini berurutan. Ya. Nah. Hati-hati kalian daripada prasangka jelek. Dikarenakan sebagian prasangka jelek itu dosa. Ya, sebagian prasangka maksudnya prasangka jelek itu dosa. Ya. Dan jangan kalian saling memata-matai. Dan janganlah sebagian kalian menggibahi yang lainnya. Sebutkan tiga dosa ini. Kenapa dikatakan biasanya tadi berurutan tiga dosa ini? Berawal dari buruk sangka. Ya. Kemudian berlanjut dengan memata-matai. Ya. Kemudian berlanjut lagi dengan gibah. Membicarakan kejelekan orang lain. Nah, barakallahu fikum. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, فَوَضَهَا بِهَادَ فَإِذَةُ رَدِّ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَمْ عَلَى السَّعَدِ. Maka jelaslah, ya, dengan ini, faidah, ya, jawaban Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, وَأَنَا وَلَا يَسْتَلْزِمُ مَحْدُ الْإِنْكَرَ عَلَيْهِ. Ya, bahwasannya tidak melazimkan, nah, ya, pengingkaran Nabi SAW kepadanya, dia itu bukan seorang mukmin atau muslim. Ya, ketika Nabi SAW tidak memberikan harta kepada orang tersebut, ya, ini bukan berarti pengingkaran orang itu sebagai seorang mukmin. Ya. Bal kana ahadu jawabaini ala tariqil masyurah bil aula. Akan tapi salah satu di antara dua jawaban, ya, dengan jalan musyawarah atau pertimbangan yang lebih utama. Nah, ya, dikatakan alasannya tadi, ya, alasannya, nah, kenapa Rasulullah memberikan orang lain? Nah, dikarenakan orang tersebut, sekelompok orang tadi, nah, baru masuk Islam. dalam rangka mengokohkan keimanan mereka. Ya. Adapun orang ini orang yang sudah kokoh keimanannya, ya, kokoh keislamannya. Nah, sehingga walaupun sudah diberi, ya, orang ini bisa mempertahankan keimanannya. Tidak dikhawatirkan murtad sebagai mana kelompok orang-orang yang baru masuk Islam tadi. Nah, ya. Ada juga jawaban yang lain, ya. Ya. Nah, ketika Rasulullah mengatakan atau dia Muslim, bukan berarti menafikan orang ini mukmin. Akan tetapi ini merupakan bimbingan Nabi SAW kepada Sa'ad supaya tidak memuji seseorang itu dengan batinnya. Ya. Akan tetapi hendaklah memuji seorang, ya mungkin dengan zahirnya. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Banyak faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala. Wa bi hadis bab min al-fawaid at-tafarruq baina haqiqatil iman wal islam. Dalam hadis bab yang kita bacakan tadi banyak faedah-faedah, di antaranya ya membedakan antara hakikat iman dan Islam. Ya, bedakan antara esensi Islam dan juga iman. Nah, ya, apa makna Islam, apa makna iman? Ketika bersatu tadi disebutkan Islam menunjukkan amalan-amalan zahir, sementara iman menunjukkan amalan-amalan batin. Nah, faedah yang kedua, wa tarkul qat' bil imanil kamil liman lam yanussa 'alaih. Tidak memastikan, tidak mengklaim dengan keimanan yang sempurna bagi orang yang tidak disebutkan nasnya. Ya. Tidak boleh kita mengatakan oh, orang ini sempurna keimanannya. Tidak. Nah, kenapa dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mengatakan, sungguh aku memandang orang ini orang mukmin yang sempurna keimanannya. Kata Rasulullah, aku musliman. Atau dia orang muslim. Ya. Ya, di sini hikmahnya tadi kita sebutkan. Nah, tidak boleh kita memastikan, mengklaim ya, keimanan yang sempurna kepada seseorang yang tidak sebutkan dalilnya. Ya. Beda halnya kalau orang-orang yang sebutkan dalil-dalilnya, misalkan para sahabat, mereka orang-orang yang sempurna keimanannya. Nah, atau para sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga, mereka adalah orang-orang sempurna keimanannya. Nah, ya, atau menyebutkan dengan sifat. Ya. Nah, akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqan. Ya. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Kita sebutkan dengan sifat. Ya. Adapun kalau kita memastikan seorang itu sempurna keimanannya, maka tidak boleh mentazkiyah demikian. Kenapa dikatakan tadi? Ya. Ini berkaitan dengan amalan-amalan batin yang kita tidak mengetahuinya. Nah, wa amma man'ul qat' bil jannati fala yuqadu min hadha sharihan wa in ta'arradu lahu ba'du sharihin. Ya. Adapun larangan memastikan seseorang masuk surga, ya, ini tidak diambil dari hadis ini secara jelas. Ya, sebagaimana ya, yang dijelaskan oleh sebagian syarihin, orang-orang yang menjelaskan hadis ini. Nah, sebenarnya yang mengatakan hadis ini pun bisa diambil, tidak boleh kita memastikan seseorang itu masuk surga. Ya, seorang itu ahlu jannah. Nah, ya. Pernyataan ini pernyataan yang benar. Ya, tapi kalau pernyataan ini diambil daripada hadis yang kita bacakan tadi, terjadi khilaf. Sebagaimana mengatakan, hadis tadi pun bisa diambil faedahnya, tidak boleh memastikan seseorang itu sebagai penduduk surga. Nah, kecuali yang disebutkan dalilnya oleh Nabi SAW atau dalam Al-Quran. Nah, walaupun kita lihat seseorang ini, ya, zahirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Meninggal dalam keadaan sedang sholat misalkan. Meninggal dalam keadaan sedang berpuasa. Akidah al-sunnati wal jamaah tidak boleh memastikan seseorang itu masuk ke dalam surga atau ahlu jannah. Ya, kecuali yang telah ditetapkan dalilnya dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Nah, tapi kita berharap. Seseorang meninggal dalam keadaan sholat, kita berharap orang ini masuk ke dalam surga. Dikatakan zahirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ataupun kalau memastikan fulan ahlu jannah. Ya, kita melihat misalkan orang ini meninggal dalam keadaan sholat. Kita katakan fulan ini ahlu jannah. Ini tidak boleh. Ya. Nah, kenapa dikatakan? Pada zaman Nabi SAW pun, ketika ada orang yang terbunuh dalam suatu peperangan, dikatakan fulan syahid, fulan syahid. Ya. Terus mengatakan, la bal huwa finnar. Tidak. Akan Nabi orang itu dalam neraka. Nah, orang-orang mengatakan syahid, dikatakan zahirnya tadi. Zahirnya orang ini terbunuh ya, dalam medan perang. Ya, berarti syahid. Ya. Dia masuk surga, dia ahlu jannah. Nah, tapi kan kita nggak tahu batinnya. Ya. Bagaimana? Nah, niatan dia ketika peperangan tersebut. Ya. Jika tidak boleh kita memastikan demikian. Bahkan Rasul sebaiknya, dia termasuk penduduk neraka. Ketika diselidiki, ya, ternyata orang ini, terkena tombak atau panah, ya, kemudian dia merasa kesakitan, tidak tahan merasakan kesakitan, tidak sabar merasakan kesakitan, dia bunuh diri. Ya, kita samarkan dia dalam neraka. Nah, misalnya tidak boleh kita mengklaim seseorang sebagai penduduk surga atau ahlu jannah kecuali dengan dalil yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Seperti misalnya Abu Bakar fil jannah. Ini dalil yang jelas dari Nabi SAW. Kita pun menetapkan. Ya, Abu Bakar di surga. Nah, begitupun tidak boleh kita mengklaim seorang sebagai ahlu nar, penduduk neraka. Ya, kecuali ada dalil yang menyebutkannya. Nah, seorang muslim misalkan, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, meninggal dalam keadaan mabuk, tapi dia muslim misalkan. Tidak boleh kita memastikan, oh dia ahlu nar. Tidak boleh. Nah, tapi kita mengkhawatirkan. Ya, khawatir dengan perbuatannya ini menyebabkan masuk ke dalam neraka. Ada memastikan tidak boleh. Ya. Kenapa dikarenakan? Bisa jadi. Nah, orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan, tapi Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Sehingga dosa-dosa selain kesyirikan atau di bawah kesyirikan, ya, ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosa tersebut, masih ada harapan Allah mengampuninya. Ya, walaupun dia belum bertobat darinya. Ya. Berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi. Sehingga tidak boleh kita mengklaim memastikan ya fulan ahlun nar. Ya, kecuali yang disebutkan dalilnya dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Nah, ya, seperti Fir'aun dalam neraka, Qarun dalam neraka. Ya. Nah, ada banyak lainnya yang disebutkan dengan sifat-sifat. Ya. Sifat-sifat yang seperti ini, sifat-sifat ahlun nar. Ya. Atau orang-orang kafir secara umum, mereka adalah ahlun nar. Orang-orang musyrik, mereka adalah ahlun nar. Nah. Atau orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Ya. Yang meninggal dunia. Ya. Dan belum menyatakan keislaman, dia ahlun nar. Kafir. Nah, tapi kalau orang muslim tadi yang meninggal dunia, walaupun dalam keadaan dia berbuat dosa, walaupun dalam keadaan su'ul khatimah, ya, tidak boleh kita mengklaim secara pasti dia ahlun nar. Karena kita mengkhawatirkan dia masuk dalam neraka. Nah, Masih banyak faedah-faedah yang lainnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahu alhamdulillah. Ada pertanyaan? طيب نتوقف إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.